Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhan fidin azakumullah. Kemarin telah kita ketahui bahwasanya seluruh amalan Bani Adam, amalan-amalan kebaikan mereka akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya ada sebab-sebab yang bisa melipat gandakan atau menjadikan amalan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imanul amil, quwwatu iman al amil, kuatnya keimanan orang yang beramal. Wa kamalu ikhlasihi, demikian juga kesempurnaan keikhlasannya. Ya. Sehingga ini adalah sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, atau sebelum kita masuk ke atau murojaah ke dalam sebab yang kedua, kemarin telah kita ketahui bahwasanya yang namanya iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan kemarin juga telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebab bertambahnya iman. Ya. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, mengenal Allah nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua adalah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kauniyah maupun syar'iyah. Kauniyah sebagaimana kemarin telah disebutkan maknanya adalah memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan-ciptaannya. Ya, ciptaan-ciptaannya. Sedemikian banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan itu kecuali Allah saja. Ya. Demikian juga dengan syariah, yaitu kita mengetahui ya, atau melihat wahyu Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah turunkan, baik itu Al-Quranul Karim ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga merupakan sebab bertambahnya iman seseorang dengan melihat tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dari ciptaan-ciptaannya dan juga dari wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, ya, di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan yang ketiga, banyak melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan yang keempat adalah meninggalkan kemaksiatan, ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka empat sebab ini bisa menjadikan iman seseorang bertambah. Dan sebaliknya, iman tersebut bisa turun, ya, tentunya dengan sebab-sebab pula. Ya, sebab-sebabnya sudah diketahui kemarin juga, ya, yaitu berpaling dari mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, berpaling dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ya, dari ciptaan-ciptaannya ataupun dari wahyu yang Allah wahyukan. Dan juga sebab yang ketiga yang bisa mengurangi kadar iman seseorang adalah kurang beramal soleh. Dan juga yang keempat, yaitu berbuat kemaksiatan. Ya. Sebab-sebab ini disebutkan atau diringkas dari syarah al-usul as-salasah, ya, ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan juga kemarin juga telah disebutkan di antara hal yang disepelekan oleh manusia, padahal hal itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi keimanan seseorang, ya, jauh dari lingkungan dan suasana iman, dia tinggal di lingkungan yang enggak bagus, masyarakatnya banyak melakukan kemaksiatan, ya, ini akan bisa berpengaruh kepada keimanannya. Dan yang kedua adalah menjauhi dari majelis ilmu, menjauh dari majelis ilmu. Ya, seseorang yang tidak ngaji, tidak bermajelis ilmu, tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan ilmu dari para dai, maka ini bisa menjadi sebab ya berkurangnya keimanan seseorang. Dan juga yang berikutnya adalah teman yang jelek. Ya, ini pun bisa berpengaruh pada keimanan seseorang. Akhan fi din azakumullah. Kita lanjutkan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wastathna fi hadzal haditsi as-siyam. Ya. Dan dikecualikan di dalam hadis ini adalah puasa. Rasulullah SAW menyebutkan kullu amal ibni Adam yudu'af al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'imi'ati di'afin. Ya, seluruh amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala illa saum, kecuali puasa. Sehingga di dalam hadis ini dikecualikan puasa. Kata beliau, wa annahu alladhi yajzi bihi bimahdi fadlihi wa karamih. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan kemurnian karunia dan kemuliaannya. Min ghairi muqabalatin lil amali bitad'if almadhkuri alladhi tashtariku fihi al'amal. Ya. Balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang berpuasa itu di luar dari amalan yang akan dilipat gandakan yang telah disebutkan. Ya. Amalan-amalan akan dilipat gandakan. Maka itu di luar itu. Ya. Kata beliau, "Wa hadza syai'un la yumkinu at-ta'biru anhu." Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Ya. Ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, "Illa shaum fa innahu li wa ana ajzibih." Ya. Allah yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa tadi. Dan kata Allah, "Fa innahu li." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kata beliau, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Bal yujazihim bima la ainun ra'at. Bahkan Allah akan membalas mereka, orang-orang yang berpuasa, dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Wala udhunun sami'at, dan tidak pula didengar oleh telinga. Wala khataru ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terbesit pada pikiran manusia. Ini adalah balasan yang Allah akan berikan kepada mereka-mereka yang berpuasa. Sesuatu yang tidak mungkin untuk diungkapkan. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbesit di dalam hati seorang hamba. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ucapan Rasul alaihi salatu wassalam yang menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa saum innahu li fa innahu li wa ana ajzibih. Para ulama menerangkan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala ini. Kata Allah, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Di antaranya adalah Syekh Shalih bin Fauzan hafizhahullah taala. Kata beliau bahwasanya as-saum an-nasum amalan batini. Bahwasanya amalan puasa itu adalah amalan batin. La ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahwa niyyatun qalbiyah. Maka amalan puasa merupakan niyyah qalb. Niat qalb. Bi khilafi sa'iril a'mal. Berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Maka nampak dan bisa dilihat oleh manusia. Ya. Amma siyam fa innahu amalun sirriyun bainal abdi wa bainar rabbih azza wajal. Dikarenakan adapun puasa, maka sesungguhnya puasa adalah amalan sir. Amalan yang tersembunyi. Ya. Antara hamba dengan Rabb-nya. Ya, antara hamba dengan Rabb-nya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-saum li wa anna ajzibih, puasa untukku ya, dan aku yang akan membalasnya. Akhan fidina azakumullah. Dan juga Di antara ulama yang lain mengatakan bahwasanya an-nasauma la yadkhulhu syirk, bahwasanya puasa adalah amalan yang tidak bisa dimasuki kesyirikan. Ya, la yadkhulhu asyirk, yang kesyirikan tidak masuk ke dalamnya. Bi khilaf sa'iril a'mal, berbeda dengan amalan-amalan lainnya, maka fa innal musyrikin, maka orang-orang musyrikin mereka melakukan ibadah-ibadah untuk sesembahan mereka, seperti menyembelih, bernazar, dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah. Ya, demikian juga dengan doa, rasa takut, berharap. Fa inna katsiran minal musyrikina yataqarrabuna ilal asnam wa ma'budatihim bihadhil asya. Maka ya, orang-orang musyrikin dulu mereka mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala mereka dan sesembahan-sesembahan mereka dengan ibadah-ibadah tadi. Doa, bernazar, menyembelih, dan lain sebagainya. Mereka mendekatkan diri kepada sesembahan mereka dengan amalan tadi. Illa saum, kecuali puasa. Ya. Fama zakar annal musyrikin kanu yasumuna li awthanihim wali ma'budatihim. Maka tidak pernah disebutkan bahwasanya musyrikin mereka itu berpuasa untuk berhala-berhala mereka, untuk sesembahan-sesembahan mereka. Tidak pernah didengar, tidak pernah disebutkan bahwasanya musyrikin berpuasa untuk sesembahan-sesembahan mereka. Ya, tidak pernah disebutkan. Ya. Oleh karenanya innama huwa khasun lillahi azza wa jal. Oleh karenanya puasa dikhususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Demikian juga ulama lain menyebutkan tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya adalah ucapan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Bahwasanya kata beliau, seluruh amalan-amalan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu la yanhasir tad'ifuhu fi hadzal 'adad, kecuali puasa, sesungguhnya puasa tidak terbatas pelipat gandaannya dengan apa yang telah disebutkan. Ya, tidak terbatas. Bal yud'ifuhu Allahu azza wajal ad'afan katsiratan bighairi hasrin 'adad, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan ya pahala orang yang berpuasa dengan pahala yang sangat banyak tanpa ada batasan. Ya, tanpa ada batasan. Fa inna siyam minas sabri, kata beliau bahwasanya puasa itu merupakan bagian dari kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan sesungguhnya ya akan disempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Sehingga kata beliau bahwasanya puasa merupakan bagian dari kesabaran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, ya, sesungguhnya ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hisab. Sehingga pahalanya sangat besar. Ya. Dilipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat besar dan tanpa batas. Ya. Ini adalah di antara ucapan Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Demikian juga dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkenaan dengan ucapan Allah illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa maka sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Kata beliau bahwasanya ibadah-ibadah thawabuhal hasanah bi asri amsalha ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin, amalan ibadah seluruhnya pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. bahkan dilipat gandakan lebih dari itu. Illa saum, kecuali puasa. Fa inna Allah wallazi yajzi bih, karena Allah yang akan membalasnya. Ya. Wa ma'na dzalika anna thawabahu 'azimun jiddan. Maknanya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhan fi din azakumullah, sehingga kita jelas dari apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam hadis ini, illa saum, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa fil hadithi katanbih ala hikmati hadza takhsis, kata beliau rahimahullah taala, di dalam hadis ini seakan-akan ada tanbih, ya, ada hikmah dari pengkhususan puasa. Kata beliau, wa anna shaima lamma taraka mahbubatin nafsi allati tubi'at ala mahabbatiha wa taqdimiha ala ghairiha wa annaha minal umuri daruriyah faqaddama shaimu 'alaiha mahabbatar rabbih. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya orang yang berpuasa ketika dia meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh jiwanya, dan ini adalah tabiat dari manusia. Yang tabiat manusia adalah mendahulukan apa yang disukai oleh jiwanya. Ya, karena apa yang disukai oleh jiwanya adalah dari perkara asasi, perkara yang pokok, ya, seperti makan, minum, ya, demikian juga nikah, maksudnya hubungan badan suami istri adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Kata beliau, orang yang berpuasa ketika dia meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh jiwanya, padahal jiwa manusia tabiatnya adalah mendahulukan apa yang disukainya, tetapi orang yang berpuasa mendahulukan kecintaan Rabbnya. Ya. Fataraka halillahi fa fi halatin la yattali'u 'alaiha illallah. Maka orang yang berpuasa meninggalkan apa yang disukai oleh jiwanya karena Allah, di keadaan yang tidak bisa dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhan fi din azakumullah. Akhirnya orang yang berpuasa tadi, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dia dahulukan daripada kecintaan yang ada pada jiwanya. Wa talabu ridahu wa thawabihi, dan orang yang berpuasa mencari keriduannya, pahalanya lebih dia dahulukan daripada tahsilil a'radin nafsiyah. Dia dahulukan daripada tujuan-tujuan jiwa, tujuan-tujuan hawa nafsu. Ya. Oleh karenanya, ya, falihada tasahu Allahu li nafsi. Oleh karenanya puasa dikhususkan untuknya. Ya. Masya Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa untukku dan aku yang akan membalasnya. Allah khususkan puasa. Karena apa? Karena orang yang berpuasa meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh jiwanya, makan, minum, nikah, dia tinggalkan karena Allah. Mencari keriduannya, mencari pahalanya, dia tinggalkan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan mendahulukan kecintaan Allah daripada kecintaan yang ada pada hawa nafsunya. Ya, oleh karenanya puasa dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhan fi din azakumullah. Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa dalla al-hadithu ala anna siyam al-kamilah huwa alladhi yad'u al-'abdu fihi syai'ain. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa yang sempurna adalah seorang hamba meninggalkan dua perkara. Kata beliau, al-muftirat al-hissiyah. Ya. Bahwasanya puasa yang sempurna adalah orang yang berpuasa meninggalkan dua perkara. Yang pertama, al-muftirat al-hissiyah, sesuatu yang bisa membatalkan puasanya dengan apa yang dilakukan oleh panca inderanya. Ya. Min ta'amin wa syarabin wa nikahin wa tawabi'iha. dari makan, minum, nikah, yang dimaksud nikah adalah jima, ya, watawabi'ha, dan juga yang mengikutinya. Nah, ini yang pertama, harus ditinggalkan. Yang kedua, wal munqisatul amaliyah, sesuatu yang bisa mengurangi puasanya, mengurangi pahala puasanya. Fala yarfusu wala yashab, oleh karenanya orang yang berpuasa seyogianya tidak berucap dengan ucapan yang kotor, dan juga tidak berucap dengan ucapan yang mengandung fitnah, yang bisa menimbulkan kekacauan, keributan, permusuhan. Wala ya'malu amalan muharrama, dan juga orang yang berpuasa agar tidak melakukan amalan yang diharamkan. Wala yatakallamu bikalamin muharram, dan juga tidak berucap dengan ucapan yang haram. Bal yajtanibu jami'al ma'asi, bahkan orang yang berpuasa untuk meninggalkan, menjauhi seluruh kemaksiatan-kemaksiatan. Wa jami'al mukhasamati al wal mutanaza'at wal munaza'at al muhditsata lisyahna, dan juga untuk meninggalkan segala bentuk perseteruan, ya, dan juga pertentangan yang bisa mewujudkan kebencian. Harus ditinggalkan itu semua, ya, ucapan yang bisa mengandung pertentangan, permusuhan, ya, dan lain sebagainya, yang bisa akhirnya menimbulkan kebencian di antara kaum muslimin, maka untuk ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Falihada qala Rasulullah SAW bersabda, fala yarfus, maka orang yang berpuasa janganlah dia berucap dengan ucapan kotor. Maksudnya, la yatakallam bikalamin qabih, agar orang yang berpuasa tidak berucap dengan ucapan yang jelek, busuk, yang tidak senonoh. Wala yashab, dan apa makna wala yashab? Yaitu bikalamil muhditsi lil fitani wal mukhasamat, yaitu janganlah orang yang berpuasa berucap dengan ucapan yang bisa menimbulkan fitnah dan permusuhan, pertikaian. Kama qala fil haditsil akhir, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda di hadis yang lain, man lam yada' qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ya, dan juga beramal dengannya, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Kata Syekh As'adi rahimahullah taala, faman haqqaqal amrayn tarkul muftirat wa tarkul manhiyat tamma lahu ajru shaimin wa man lam yaf'al dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kata beliau, ya, maka barang siapa yang merealisasikan dua hal ini, meninggalkan dua perkara ini, yaitu meninggalkan yang bisa membatalkan puasanya dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sempurna pahala orang yang berpuasa tadi. Dan kata beliau rahimahullah taala, barang siapa yang tidak melakukan hal itu, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Ya. Akhan fi din azakumullah. Kemudian di dalam hadis ini pula Rasul alaihi salatu wasallam memberikan bimbingan kepada kita ketika ada seseorang yang menginginkan bertikai, atau ada orang yang menginginkan adu mulut misalkan, ya, musyatamatah yuridu mukhasamatah wa musyamatah wa musyatamatah, ada orang yang menginginkan permusuhan, pertentangan, adu mulut. An yakula lahu bilisanih, agar orang yang berpuasa berkata dari lisannya, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Wa faidatu dzalik, kata beliau, faidah, ya, dari apa yang tadi disebutkan, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa, kata Syekh As'adi rahimahullah taala, an yurida ka'annahu yakul, seakan-akan orang yang berpuasa tadi mengatakan, i'lam annahu laysa bi ajzun an muqabalatik ala ma taqul walakinni shaim ahtarimu siyami wa ura'i kama lahu wa amrallahi wa rasulih wa'lam anna siyam yad'uni ila tarkil muqabalah wa yahuthuni ala sabri fama amiltuhu ana khairun wa a'la mimma amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim. Seakan-akan orang yang berpuasa itu ya berkata kepada orang yang menginginkan keributan dengannya, ya, i'lam, ketahuilah, sesungguhnya bukan berarti aku tidak mampu untuk membalasmu dengan apa yang kau katakan. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Aku menghormati puasaku. Dan aku menjaga kesempurnaannya. Dan kesempurnaan perintah Allah dan Rasulnya. Ketahuilah. Sesungguhnya puasa. Ya, memberikan bimbingan kepadaku untuk meninggalkan pembalasan kepada orang sepertimu. Dan menyuruh agar aku sabar. Fama amiltuhu ana khairun wa a'la. Maka apa yang aku lakukan lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang engkau lakukan kepadaku, wahai orang yang ingin berseteru. Ya, seakan-akan seperti itu. Ada yang menginginkan bermusuh dengan kita dengan ucapannya, jidal, adu mulut misalkan, membuat kita marah misalkan, menginginkan kemarahan kita. Maka katakan, ya fal yakul inni sha'im. Inni mru'un sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Bukan berarti saya enggak mampu untuk membalasmu. Saya ini sedang puasa. Puasa menyuruhku agar aku sabar, tidak membalas, ya. Dan apa yang aku lakukan itu lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang kau lakukan kepada diriku. Ikhan fi din azakumullah. Di dalam hadis ini, al-inayah bil a'mali kulliha min siyamin wa ghairihi. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah agar seseorang memperhatikan amalan-amalannya. Seluruh amalannya dari puasanya dan selainnya, wa mura'atu takmiliha, dan untuk melihat kesempurnaannya, menjaga kesempurnaannya, wal bu'du an jami'il munqisati laha, dan juga untuk menjauhi seluruh hal, seluruh perbuatan yang bisa mengurangi pahalanya, ya, wa tadzakuru muqtadayatil amal, dan juga untuk mengingat-ingat dari dampak positif dari amalan yang dia kerjakan. Amalan-amalan kebaikannya, maka kita mengingat-ingat. Dari apa yang kita lakukan, dampak positifnya apa? Ya. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akan kita dapatkan, derajat yang tinggi, pahala yang besar, pelipat gandaan pahala dan lain sebagainya. Maka untuk mengingat dampak positif dari amalan kebaikan yang kita kerjakan. Wa may yujibu 'ala 'amil waqta husulil asbabil jarihah lil 'amal, dan juga wajib untuk bisa melihat, ya, orang yang beramal untuk bisa melihat, untuk bisa memperhatikan sebab-sebab yang bisa merusak amalan ibadah kita. Oh, ini amalan yang bisa merusak amalan ibadah kita, ya tentunya kita jauhi, ya. Oh, ini adalah dampak positifnya adalah kebaikan, pahala yang besar, maka kita seharusnya seperti ini, seperti ini, ya. Oh, ini bisa mengurangi pahala kita, maka kita tinggalkan. Ya, ini diantara faedah dari hadis ini. Dan kata Rasul alaihi salatu wassalam, asyamu junnah, puasa adalah tameng. Maksudnya adalah wiqayatun yattaqi bihal abdu dzunuba fid dunya wa yatamarranu biha alal khairi wa wiqayatun minal adzab. Maksud dari puasa adalah junnah. Maksud puasa adalah perisai, adalah biqayatun, benteng yang dia bisa menjaga, yang seorang hamba menjaga dirinya dari dosa-dosa di dunia. Ya, kata Rasul, asyam junnah, puasa adalah tameng. Ya, maksudnya adalah tameng yang bisa menjaga dirinya dari dosa-dosa di dunia. Ini yang pertama. Wa yatamarranu bihi 'alal khair. Dan juga puasa merupakan ajang untuk melatih diri agar seorang hamba di atas kebaikan. Wa wiqayatun minal adzab, dan yang kedua adalah puasa sebagai tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu maksudnya, puasa adalah tameng. Maksudnya tameng dari dosa-dosa di dunia, ya, dan juga tameng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa merupakan ajang untuk melatih diri agar seseorang senantiasa berada di atas kebaikan. Akhan fidina azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Sehingga hikmah yang paling tinggi adalah ketakwaan. Hikmah dari seseorang berpuasa adalah agar seseorang mencapai derajat takwa. Ya. Dan kemudian ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, "Lis-sha'imi farhatan." Bagi yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Jadi orang yang berpuasa disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Nanti akan disebutkan apa maksudnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, "Hadzani thawabani 'ajilun wa ajil." Maka di sini kita mengetahui bahwasanya puasa akan mendapatkan dua pahala, 'ajil yang disegerakan, kebahagiaan yang disegerakan, dan kebahagiaan yang ditunda nanti. Fal 'ajil, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fal 'ajil, adapun kebahagiaan yang disegerakan adalah musyahadun idza aftara shaimu fariha bi ni'matillahi 'alaihi bi takmilis siyam wa fariha bi naili shahawatihi allati muni'a minha fin nahar. Maksudnya kebahagiaan yang disegerakan adalah musyahad, bisa dilihat. Maksudnya kebahagiaan ini bisa dilihat dan bisa dirasakan. Yaitu ketika seorang yang berpuasa berbuka, maka dia berbahagia dengan kenikmatan Allah atasnya, atas kesempurnaan puasanya. Puasanya sempurna, selesai sampai berbuka. Alhamdulillah, puasa saya sempurna. Tidak berbuka di siang hari, tidak batal di siang hari, sempurna. Nah, ini kebahagiaan yang pertama. Ya, karena Allah menyempurnakan puasanya. Dan juga kebahagiaan ketika dia mendapatkan dari apa yang diinginkan oleh syahwatnya yang tertahan di waktu siang. Ya, makan, minum, dan nikah yang dilarang atas orang yang berpuasa untuk melakukannya. Ketika berbuka, maka dia dibolehkan untuk mendapatkannya. Ya, ini kebahagiaan juga. Makan yang tadi tidak boleh, minum yang tadi tidak boleh, berhubungan yang tadi tidak boleh, ketika setelah berbuka maka semuanya dibolehkan. Makan makanan yang halal dibolehkan, minum minuman yang halal, demikian juga istri yang memang adalah istri kita halal untuk kita, maka itu adalah kebahagiaan. Sehingga ini adalah kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang akan didapatkan di dunia. Ya. Nah, yang berikutnya wal ajil, kebahagiaan yang ditunda nanti. Kata beliau rahimahullah ta'ala, farahuhu 'inda liqa'i rabbih biridwanihi wa karamatihi wa hadzal farah al mu'ajjal namuzaju dzalikal farah al mu'ajjal. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang berikutnya adalah kebahagiaan orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan Allah meridhoinya, dalam keadaan Allah memuliakannya. Ya, ini adalah kebahagiaan yang akan bisa diraih oleh orang-orang yang berpuasa. Ya. Akhan fi din azakumullah. Yang berikutnya adalah ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, afwan ana ringkas ya karena waktunya mepet sampai jam 5:30 ya. Ana ringkas saja apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Yang berikutnya adalah wala khalufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Perubahan mulut seorang yang berpuasa ya, itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi misik. Wal khaluf huwal atharu alladhi yakunu fil fammi min raihatil jawf inda khuluwihi min at-tu'am wa tas'udil abkhirah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, bau mulut orang yang berpuasa itu bisa terjadi ya, karena apa? Karena kata beliau, perut yang kosong ya, perut yang kosong dari makanan dan juga minuman, sehingga akhirnya kadar gasnya naik. Tasaudil abkhirah, kadar gasnya naik ya, karena pengaruh perut kosong, kadar gas naik, akhirnya menyebabkan bau mulut orang yang berpuasa itu bau ya. Fahwa wa in kana karihan linnufus fala tahzan ayyuhas shaim. Kata Syekh rahimahullah taala, walau bau mulut orang yang berpuasa itu bau ya, berubah baunya tidak sedap ya, tidak disukai oleh jiwa, kata beliau, fala tahzan ayyuhas shaim, jangan sedih wahai orang-orang yang berpuasa. Fa innahu atyabu indallahi min rihil misk, maka sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya misik. Ya, orang seganteng-gantengnya lelaki, secantik-cantiknya wanita, kalau berpuasa ya memang bisa menimbulkan bau mulut. Tetapi kata beliau, fala tahzan ayyuhas shaim, jangan sedih wahai orang yang berpuasa. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wangi misik ya. Fa innahu muta'assirun an ibadatihi wa taqarrub ilaihi, maka sesungguhnya bau puasa itu ya, merupakan pengaruh dari ibadah kepada Allah dan taqarrub kepadanya. Iya kan, bau puasa ya merupakan pengaruh dari ibadahnya kepada Allah, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendekatkan diri dengan puasa, dengan amalan kebaikan, sehingga menyebabkan bau mulutnya berubah. Ya. Wa kullu ma ta'assaru 'anil ibadat minal masyaqqat wal karihat fahuwa mahbubun lillah. Kata beliau, dan setiap pengaruh dari ibadah, dan setiap pengaruh dari ibadah-ibadah, dari kesusahan, kesulitan, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, fahuwa mahbubun lillah, maka semuanya itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh dari ibadah, baik kesulitan, kesukaran, kelelahan, capek, berat, sesuatu yang tidak disukai, maka itu ingat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahbubulillah ya, wa mahbubullah indal mu'min muqaddamun ala kulli syai. Dan sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di sisi seorang yang beriman itu lebih didahulukan di atas segala-galanya. Akhan fi dinna azakumullah. Demikianlah ya, faedah-faedah yang kita bisa dapatkan dari hadis Rasul alaihi salatu wasalam, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita seluruhnya. Al'afu minkum atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.